Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitaba'u dah salama tasliman kathira wa ba'd wa man asabqi. Itu belum dimerja ya? Sudah dimerja belum? Sudah. Kemarin. Terakhir kemana sampai? Waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Ya, arif. Waqad tuzadu kana fi hashwin. Waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Wa harfu adfin qad harfu taqlilin mabni ala al-asukun. Tuzadu fi mudhari'un maghwila sighah. Marfu'un litajarrudihi an-nasibul jazimu alamatu fi ad-dhammah. Kana kusida bihi lafzuhu fa'il marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammah muqaddarah ala akhirihi. Wa alam yudhuri ishghal mahal bihutli hikayah. Fi hashwin jar majur fi hafu jar hashwin ism majurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasra al zahir ala akhirihi wa jar majur mutalaq bi tuzad kama kana asaha ilma taqdama ka jarah li qawli mahzuf taqdiruhu ka qawlika wal jar majur muta'alliqun bi khabar mahzuf li mutalaq mahzuf ma kana asaha ilma man taqdama ma ta'ajubiyah bimana syai' azim mabniun ala asukun fi mahal rafin mubtada kana zaidah asaha fi lumad li ta'ajjub mabniun ala fathi wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa ilma man taqaddama ilma maful mansub bi maful bi mansubun wa alamatu nasbihi al fathah dhahir ala akhirih wa huwa mudaf man ismu mawsulin mabniun ala sukun fi mahal jar mudafun ilayh taqaddama fil mad mabniun ala al-fathi wal alif litlaq wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan tadruhu wa ya'udu ila man wal jumlah sudah mausul la mahlul irab wal a'id dhamir fihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Idzan kana laha salah satu aqsam ya ahaduha naqisah naqisah wa thani tamah at-tamah as-salis sa'idah الزائده يعني الناقصه التامه الزائده ما مثال ما الناقصه كان زيد قائما والتامه وان كان ذو عسره وزائده ما كان اصح علما من تقدم زياده كان هل قياسي او سماعي قياسي في صيغه التعجب حسن wa fi ghairiha samai samai Uthman iti bi syai min kalami al-arab fi ziyadati kana apa contohnya pakai faida marartu bi qaumin bi pakai faida marartu bi qaumin bidari bidari kaumin wajironin lana kanu jironin lana kanu kirami ulang ain pakai faida marartu bidari kaumin jironin lana kanu kirami kaumin wajironin lana kanu kirami dukhulu kana az-zaida baina الجاري والمجرور هل هو صحيح شاذ أي شاذ مثاله سرات بني أبي بكر تسامى تسامى على تسامى على على مسومة على المسومة على ربي على ربي ما من شاذنا شاذ خليل إيه خليل وقد زاد كان في حشو كما نأخذ من هذا الصدر ثلاث مفهومات يعني الأول apa pemahamannya bisa kita ambil dari jawaban beliau wa fatuzadu kana fi hashwin kama yang pertama anna kana tuzadu fi hashwil kalam mutlaqan fi hashwil kalam asani annahu Anna ziyadatah tunqas illa fi qalilah sedikit qalilah ya terus kemudian Satu lagi. Bilafdin madin. Madin. Amma maji'uha bilafdin mubarak, kif? Shad. Shad mithaluhu. Anta takunu majidun nabilu idha tahubbu syam'alun balilu. Ya, san. Anta takunu majidun nabilu idha tahubbu syam'alun balilu. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر عرب وو استئنافية يحذفونها يحذفوا فعل وفاعل ومفعول به كده دي رانكم دلو فعل وفاعل ومفعول به يحذفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الهاء الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على السكون في محل رفع فاعل ويبقون وهو حرف عاطف حرف عاطف أو عاطفة بون أو عاطف حرف عاطف أو عاطفة يبقون يبقون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وفاعله ضمير مستتر فيه أول جماعة فاعل أول جماعة في محل رفع فاعل يا ضمير متصل من السكون في رفع فاعل الخبر الخبر مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة وسكن للوقف الظاهرة سكن للوقف وبعد إن ولو كثيرا للشهر وهو حرف عاطف حرف عطف بعد ظرف مكان متعلق متعلق ب اشتهر اشتهر اشتهر إن إن أشرطية يا إن قصد لفظه يا مضاف إليه أو حرف عطف لو معطوف على إن كثيرة حال من حال من إن ها تومير ضمير مستتر في اشتهر ذا اسم إشارة يا اسم إشارة أبني على سكون في معنى رفع مبتدا الشهر في الماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذا يا أبا معنى ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر dan mereka ahli nahu membuang kana dan menetapkan khobar dan setelah in dan lau ya terus kasiran dah syahr banyak dah syahr apa the الشهر ذا kembali ke mana حذف كان dan اسمية حذف كان dan اسم الشهر ya مشهور بعد إن ولو setelah إن dan لو dalam keadaan banyak apa setelahnya contohnya apa ya, oke okay. قال إذا قيل شو بدي أعرف يا رب قد قيل ما قيل إن صدقا وإن إن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل أعرف قد قيل قد يا فتاة أوكي أبا تحقيق قيل يا ما يا قيل ما يا أوكي جملة فعلية لا محل لها من ya sila mausul. In sidqan wa in kadhiban in. Ya, harf syartin jazim. Terus khabar kana ya al-mahdhufah. Takdirnya apa? In kana al-maqulu sidqan. Kemudian jawabannya mana? Dalla alaihi ma qabla sidqan. Ma faqad qila gitu kan. Itu kan in kana al-maqul sidqan faqad qila. Maka telah dikatakan wa in kadziban. Mana suaranya? Wa wa harfu atin in al-syarat jazim. Kadziban khabar kana al-mahdhuf. Ya. Khabar kana al-mahdhufa ma'asmiha. Terus taqdiru ka in ma in kana wa in kana ma'qulu kadiban. Ya ana jawabuhu. Jawabu in dalal ma qabla. Ya mahdhuf dalal alayhi ma qabla ba taqdirnya. Wa in kana al-ma'lumu kadiban. Jawabannya apa? Faqad qila. Ya sudah sebutkan. Fama tidaruka min qawlin idza qila. Ya, fama tidaruka fa istinafiyah ta'liliyah, bukan ta'liliyah ya, menunjukkan ta'lil. Maka oleh karena itu ma tidzaruka ma isim istifham mabni sukun fi ma yarfin mubtada i'tidaruk khabar wa mudaf ya wa qaf dhamirun muttasil mabni min ya min qawlin jarun majrur mutalik bi qila di qila. Dengan apa? Tidar. Tidar jelasnya besar, dekat. Ada idanya masalah itu. Idza qila, idza dorof fihi makna syarat atau ya tadoman makna syarat. Dan dia baru jazim. Qila fil madi mabni lil majhul wa alifu lil itlaq wa da'ibul fa'il dhamir mustatir yadu ila ila apa? Balik ke mana? Idza qila min qawlin. Iya. Terus aina jawabu idza mahdhuf taqdiruhu kebat terus idza qila qawlin fama tidaruka minhu. Idza qila qawlun fama'tidharuka min. Istilahnya contohkan pembuangan kana dan isimnya setelah lau dalam hadis apa? Iltamis walau khataman min hadidin. Iya. Aslinya apa? Iltamis walau kana khataman min hadid. Ya, mana isinya? Walau kana multamasuk atau al-multamas khataman min hadid. Iramnya bagaimana iltamis? Iltamis fil amr mabni ala sukun. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Fi wujuban takdiru anta. Ya. Walau harfu imtina. Wawul hal. Ya, law. Lau harfu imtina khotaman khobar min kana al-mazufa. Lau ini apa di sini? Iramnya lau. Harfu imtina di wujud syarat. Iya. Terus khotaman khobar min kana al-mazufa. Masbiha. Terus min hadid jar majrur mutalik bi khotam. Ya, jawabannya mana jawabannya lau ya? Walau kan perlu jawaban enggak lah? Perlu kan? Apa jawabannya? Miltamis walau khataman hadid apa? Misla hadid. Apa jawabannya? Meskipun ya yang bisa kamu cari itu adalah apa? Khataman hadid ya faltamis gitu. Ya, cari gitu. Sudah tunjukkan sebelumnya, makanya dibuang. Sudah cukup kan dengan sebelumnya. Iltamis walau khatamin hadid. Walau kana altuk almultamas khatam hadi iltamis atau faltamis. Wabada'an belum ya? Ya, kita lanjutkan. Atau siapa yang mau baca yang bait yang terbaru saja ya, nanti insyaallah dari awal seperti biasa sesi kedua. Kemarin kita baca dari apa? Biar hafal. Oh, dari Waqtu Zaidu ya? Ya, silakan yang sudah lancar baca Waqtu Zaidu siapa? Ashraf atau antum ya? Belum. Abdul sama Ashraf dari Waqtu Zaidu. زاد كان في حشف كما كان عصاها علما من تقدم ويهدفونها ويبكون القبر ويهدفونها ويبكون القبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر كثيرا ذا الشهر ايه شوف الكلام لانجر وقد زاد كان في حشف كما عصاها علما من تقدم ويهدفونها ويبكون القبر wabada in walau kathiron dashtahar. Ya, son. Ini selesaikan ya. Temuan ini pembahasan sisa dari kana dan akhwatnya. Wabada an ta'wibu ma'an hartukib. Betul itu. Wabada an ta'wibu ma'an hartukib. Kamitli amma anta baron faqtarib. Dan setelah an ta'wibu ma'an ha urtukib. Penggantian ma' dari an urtukib. Lakukanlah. Asal katanya apa? Ta'widu ma'anin an'an urtukib. Ta'widu ma'anin an, ya an'an urtukib. Ta'ada'an. Ya. Wabada'an ta'widu ma'an hartukib. Setelah an, ta'widu man, penggantian ma' dari an urtukib. Lakukanlah. Afan ini an hanya bukan kembali kepada an, tapi kepada kana. Nih. Wabada an ta'widu ma'an hartukib. Setelah an, penggantian ma dari kana, urtukib, lakukanlah. Aslinya apa? Ta'widu ma'anha urtukib ba'da an. Ya Rabnya, ini bisa wawu di sini istinafiyah. Kemudian ba'da zorof apa? Makan. Ya, bisa zaman juga ya. Muta'alik dengan apa? Urtukib. Dan dia mudhaf. An kuzila lafzuh, mudhaf ilaih. Kemudian ta'widu apa? Mubtada. Marfu' bilibtida. Dan dia mudhaf. Maqsudu lafzuh mudhaf ilai. Anha jar majrur. Muta'alik bi. Ta'wid. Kemudian urtukib. Fi'lil madhi mabni lil majhul. Jumlah fi'liyah fi mahal rafin. Khabar. Kamitli amma anta barun faqtarib. Ya. Kamitli. Seperti biasa. Kalau kamitli i'rabnya apa kafnya? Zaidah li taukid. Zaidah li taukid. Ya, mislinya sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ya. Sudah lewatkan sebelumnya. Kemudian amma anta baron faqtarib. Amma anta baron faqtarib. Amma adalah dari an al-masdariyah an tadinya. Dilebur dengan ma' zaidah. Yang mana ma' zaidah ini menggantikan dari kana yang dibuang. Dari anma. Anma. Ya. Dilebur, dibuang menjadi amma. Kemudian antanya isim kana yang mahdhuf. Tadinya apa? Ang kunta gitu kan. An kunta varron. Dibuang kananya diganti amma. Maka domirnya menjadi munfasil. Jadi amma anta varro. Kemudian baro khabar jelas. Ya. Saktari fil amr. Adapun kau, maka engkau adalah seorang yang baik. Faktari maka mendekatlah. Zakar fi hadzal bait anna kana tuhzafu ba'da an al-masariyati wa yu'awadu anha ma wa yabqa wa khabaruha. Disebutkan oleh al-musannif dalam bait ini bahwasanya kana dibuang setelah an al-masariyah. Kemudian diganti. Kana ini buang itu dengan ma. Wa yabqasmuha wa khabaruha. Kemudian tersisalah isim dan khabar kana. Contoh amma anta barron faqtarib. Amma anta barra faqtarib. asalnya adalah angkun tabaron faktarib. Karena engkau adalah seorang yang baik, faktarib, maka mendekatlah. Fahudifat kana, maka dibuanglah kananya, fanfasala dhamirul muttasil, maka dhamir muttasil berubah menjadi munfasil. Itu sudah menjadi kaidah. Ya. Kalau ada dhamir muttasil, kemudian dibuang amilnya, maka dia menjadi munfasil. Ya. Itu tak. Fasara, sehingga jadilah an anta barra. An anta barra. Thumma utiya bima, kemudian didatangkanlah ma, iwadun an kana, sebagai ganti dari kana. Fasara maka jadilah an ma anta barra. Thumma udhimatin nun fil mim, kemudian nun diidhom pada mim, sehingga jadilah an ma anta barra. Misalnya ini adalah ucapan penyair. Aba khurashata amma anta dha nafar, fa inna qawmi lam ta'kul humud dhabu'. Wahai Aba Khurashah, ya. Apabila engkau adalah seorang yang memiliki nafar, kawan ataupun pasukan ataupun di situ disebutkan maknanya apa? Jamaah, ya. Pasukan ataupun teman-teman yang banyak. Fa inna qaumiya, sesungguhnya kaumku, lam ta'kul humud dhabu', mereka tidak bisa dimakan oleh dhabu'. Dhabu' asal maknanya apa? Ya hiena itu. Sejenis anjing hutan. Tapi di sini dibawa kepada makna paceklik, kekeringan. Kaumku saking hebatnya, kuatnya tidak bisa dihabisi oleh paceklik ataupun misal itu. Ya. Sini saja mana? Ya amma anta za nafarin. Za nafarin. Za sama khamsah mansub dia. Ya iras itu tadi. Ya. An masariyah. Kemudian ma zaidah. Ya, iwadun an kana. Ya, kemudian anta isim apa? Isim kana. Ya, mabni. Ala fathi mahalli rafin. Dza nafarin khabar kana al mahdhufah. Mansub dan dia mudhaf, nafar mudhaf ilaih. Fa an masariyah, maka an masariyah wa ma zaidatun iwadun an kana. Ma zaidah sebagai ganti dari kana. Wa anta dan anta isim kana al mahdhufah. Adalah isim kana yang mahdhuf. Wadha nafar khabaruha, khabarnya. Wala yajuzul jami'u baina kana wa ma, dan tidak boleh. Wala yajuzul jam'u baina kana wa ma, tidak boleh mengumpulkan antara kana dengan ma. Kenapa? Likauni ma iwadun anha, karena ma itu ganti dari kana. Wala yajuzul jami'u baina al-iwad wal mu'awwad, dan tidak boleh yang mengumpulkan antara iwad pengganti dengannya diganti. Wajaza dhalikal mubarrid, tangan mubarid membolehkannya. Fayaqul, sehingga beliau membolehkan ucapan amma kunta muntaliqan in talaqtu. Ya. Wa lam yusma' min lisan al-arab hadzu kana wa ta'widu ma 'anha wa ibqa'u ismiha wa khabariha illa idza kana ismuha dhamira mukhatab. Tidak, belum pernah didengar. Belum pernah didengar dari lisan orang-orang Arab pembuangan kana kemudian diganti dengan ma dan disisakan isim bersama khobarnya, kecuali apabila isimnya dhamir mukhatab, seperti contoh-contoh yang telah lewat. Mukhatab semua kan? Amma anta dha nafar, ya. Amma anta faran faqtarib, ya. Itu yang didengar dari mereka, lisan orang Arab, yaitu ketika dibuang kana dan menyisakan di situ isim dan khobarnya, maka isimnya biasanya dhamir mukhatab. Itu yang didengar sebagaimana dicontohkan oleh musannif. Wa lam yusma' ma dhamiril mutakallim, tidak dengar pembuangan kana bersama dhamir mutakallim. Contoh amma ana muntaliqun intalaqta, amma ana muntaliqun intalaqta, ini belum pernah didengar dengan menggunakan ana dhamir mutakallim sebagai isimnya kana ini buang. Aslinya an kuntu muntaliqa. Wa lam adh-dhahir, juga belum pernah didengar dibuangnya kana kemudian disisakan isimnya yang berupa isim dhahir. Contoh amma zaidun dhahiban intalaqtu, zaidun di sini sebagai isim dari kana al mahdhufah. Wal qiyasu, adapun menurut kias, secara kias jawazuhuma, ya boleh keduanya, yaitu ketika isim kana yang dibuang itu adalah dhamir selain dhamir apa, mukhatab ataupun isim dhahir, secara kias boleh. Kama jaza ma'al mukhatab, sebagaimana diperbolehkan bersama mukhatab. Wal asal, sehingga asalnya adalah an kana zaidun dhahiban in talaqtu. Waqad masala Sibawaihi rahimahullah fi kitabihi amma Zaidun Zahiba. Dan sungguh Sibawai di dalam kitabnya mencontohkan dengan contoh dibuangnya kana ataupun dengan isim dengan menjadikan isim kana yang maktub itu isim bohir. Amma Zaidun Zahiba. Tapi kalau kita hindari itu lebih selamat ya. Karena belum didengar dari mereka. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Wa min mudhari'in likana munjazim. Wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadzun maltuzim. Dan dari fi'il mudhari' dan bagi fi'il mudhari'nya kana yang madzum tuhdhaf dibuang nunnya. Ini juga pembahasan sudah kita lewatkan ya. Waqib itu. Wa huwa hadzun maltuzim dan itu adalah pembuangannya tidak mesti. Min mudhari' jar majrur muta'alliq dengan apa? Tuhdhaf. Tuhdhafu nun min mudhari'in. Likana jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sifat bagi mudhari'. Munjazim pun demikian sifat bagi mudhari'. Asal ucapannya adalah tuhdhafu nunun min mudhari'in likana munjazim. Dibuang nun dari fi'il mudhari' dari fi'il mudhari'nya kana yang majzum. Seperti walam aku baghiya itu. Walam yakum minal ya. Wa huwa hadzun maltuzim dan itu adalah pembuangan yang tidak harus. Ironya jelas ya. Idza juzima al-fi'lu al-mudhari' min kana qila lam yakun. Apabila dijazmkan fi'il mudhari' dari kana maka dikatakan lam yakun. Wal aslu yakunu. Asalnya kana fi'il mudhari'nya yakunu. Fa hadza al-jazimu ad-dhammata allati 'ala an-nun. Maka penjazm ya, menghilangkan dhammah yang ada pada nun. Jadi yakun. Faltaqa sakinan. Maka bertemulah dua sukun. Sukun yang ada pada wawu dan sukun yang ada pada nun. Fahudhifa alwawu liltiqa'i sakinaini. Maka dibuanglah wawu karena pertemuan dua sukun. Atau kalau lebih bagus lagi ungkapannya dikatakan litakhallus min liltiqa'i sakinaini. Untuk terbebaskan dari pertemuan dua sukun. Melepaskan dari pertemuan dua sukun. Fasara lafzu lam yakun. Sehingga jadilah lafadnya lam yakun. Aslinya lam yakun. Ada pertemuan dua sukun. Maka dilepas dengan dibuang. Huruf illahnya. Lam yakun. Wal qiyasu yaqtadi alla yuhzafa minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Secara qiyas. Ataupun qiyas menuntut agar jangan lagi dibuang. Setelah itu sesuatu pun dari akhirnya. Lakinnahum hadhafun nuna. Hanyalah mereka, hanya saja mereka orang Arab membuang nun ba'da dzalik setelah itu. Takhfifan likasratil isti'mal. Dalam rangka takhfif. Ya, mendatangkan keringanan ya karena banyaknya penggunaan lafaz ini. Banyak itu terjadi pembuangan nun pada syair dan nasarnya. Faqalu lam yaku sehingga mereka berkata lam yaku. Wa huwa hadzun jaizun la lazim dan pembuangan nun pada yakun yang ataupun pada fi'il mudhari'nya kana madzum itu adalah pembuangan yang boleh bukan wajib bukan harus. Wa madzhabu Sibawaihi wa man tabi'ah madzhabnya Sibawai dan yang mengikutinya adalah bahwasanya nun ini la tuhdzaf 'inda mulaqati sakinin tidak boleh dibuang apabila dia bertemu dengan sukun. Apabila huruf yang setelah nun sukun ini disukun maka tidak boleh dibuang. Ya, contoh fala lam yakur rajulu qaima. Enggak boleh. Kenapa? Karena setelah yakun di situ ada sukun. Ya, al alif lam. Lamnya kan sukun. Dilebur kepada ra. Ya. Enggak boleh. Sehingga lam yakunir rajulu. Kalau menurut si Bawai dan yang mengikutinya. Jadi tidak boleh nun dibuang. Apabila setelahnya sukun. Ya. Kalau setelahnya berharokat maka boleh. Ya. Lam yakur rajulu qa'ima enggak boleh menurut si Bawai. Ajaza zalika Yunus, sedangkan Yunus membolehkannya. Ya. Dan beliau juga Yunus punya syahidnya. Jadi antaranya ucapan penyair lam yaku lam yakul haqqu siwa an hajahu ras mudarin qad ta'affa bis-sarar, artinya lam yakul haqqu. Ada juga yang lain, idza lam takul hajatu min himmatil fata falaysa bimughnin anka 'aqdur rata'im. Ya, lam takul hajatu. Ini masalah khilafiyah. Ya, Sibah membolehkan. Sibah melarang, Yunus membolehkan. Wa amma idza laqat mutaharrika, adapun kalau bertemu ya. Yakun ataupun fi'il mudhari'nya karena yang majzum dengan huruf yang berharokat, fala yakhlu imma an yakuna dhalika al-mutaharrik dhamiran muttasilan aw la, maka tidak kosong dari bahwasanya yang berharokat itu yang setelah yakun adalah dhamir muttasil atau bukan. Fa in kana dhamiran muttasila, kalau setelahnya dhamir muttasil. Setelah ini menjelaskan ya, yang ngantuk suruh menjelaskan. Lam tuhdhafin nun, harus meringkas. Ittifaqa. Nih. Tidak boleh dibuang secara ittifaq. Kalau istilahnya ataupun huruf yang mutaharik itu dhamir muttasil, maka tidak boleh dibuang nunnya secara ittifaq. Ya. Seperti ucapannya Umar ataupun ucapan Rasulullah kepada Umar ya, tentang Ibn Suyad, in yakunhu falan tusallat alaihi wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Jika ternyata dia itu Ibn Suyad itu adalah dajjal, falan tusallat alaihi, maka engkau tidak akan diberikan kekuatan ya, kekuasaan, kekuatan untuk mengalahkannya. Wa illa, kalau ternyata dia bukan Ibn Suyad, ini bukan dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu membunuhnya. Fala yajuzu hadzun nuni fala taqulu in yakuhu wa illa yakuhu, sehingga tidak boleh di sini dibuang nunnya dengan dikatakan in yakuhu atau illa yakuhu. Wa in kana ghairu dhamirin muttasil, kalau yang berharakat itu dhamir selain dhamir muttasil, maka boleh dibuang ataupun ditetapkan lam yakun zaidun qa'iman wa lam yakun zaidun qa'ima. Wa dhahiru kalamil musannif, yang zahir dari ucapan musannif, annahu la farqa fi dhalika baina kana naqisa wa tamma, tidak ada bedanya dalam hal ini, yaitu boleh dibuang nun dari mudhari'nya kana yang majzum, apakah kana yang tamma ataupun naqisah. Sungguhlah dibaca intaku hasanatun yudha'ifa, dengan buang nun ya, wa hadhi tamma ya. Bagaimana ikhwan hukum membuang nun dari mudhari'nya karena yang majzum hukumnya? Hukum membuang nun dari mudhari'nya karena yang majzum bagaimana? Hukum membuang nun dari mudhari'nya kana yang majzum bagaimana, boleh tidak? Gampang kan, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa susah? Biar hadir, yang enggak hadir ya ruhnya sudah di alam lain. Biar hadir kembali bersarang di jasadnya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. PR nanti pertemuan berikutnya. Ini saya jelas ya. Wa min mudhari'in li kana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hatun maltuzim. Dibuang nun dari fi'il mudhari', dari fi'il mudhari'nya kana yang dijazmkan, dan itu adalah pembuangan yang tidak mesti. Rinciannya tadi ya dibaca lagi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita murojaah. Ya. Kemudian pasal berikutnya, fima wala walata wa in al-musyabbahati bilaysa. Asal tentang ma, la, lata, da, in yang diserupakan dengan laysa. Sebutkan oleh Al-Syumuni rahimahullah, innama syubihat hadhihi bilaysa fil amal limusyabahatia iyaha iyaha fil ma'na wa innama ufridat an babi kana li'annaha hurufun wa tilka alaf ila tilka af'al. Ini faedah yang bagus, ini bawakan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dari Al-Syumuni. Beliau juga punya syarah Alfiyah bin Malik. Dikatakan oleh beliau, hanyalah syubihat hadhihi bilaysa. Hadhi kembali mana? Ya. Ini semua huruf-huruf ini yang beramal seperti amalannya apa? Laisa diserupakan dengan laisa dalam hal amalannya, itu apa amalannya? Merafakan isim nasabun khabar limusyabahatiha iyaha fil ma'na. Karena huruf-huruf itu semua menyerupai laisa dalam hal makna. Ya. Berarti yang musyabahnya apa? Laisa al-musyabah bih, ya huruf-huruf itu. Wa innama ufridat an babi kana li'annaha hurufun wa tilka af'al. Kenapa bersendirikan pembahasannya dari kana? Jawabannya karena dia ma, la, lata dan in itu adalah huruf-huruf, sedangkan itu laisa apa? Kana dan teman-temannya adalah apa? Fi'il. Ya, antaranya laisa, temannya kana. Wa hasya 'alaihi as-sabban biqawlihi qawluhu limushabatiha iyyaha fil ma'na huwa an-nafyu wal muthbit li'amaliha 'amala laysa huwa al-istiqra wa tilka al-mushabaha 'illatu 'imali al-'arab iyyaha 'amala laysa. Ini namanya asrar lughah. Hasya 'alaihi as-sabban, as-sabban memberikan hasyah, catatan kaki dari ucapannya Al-Syumuni. Ada kitab, misalnya kitab ini syarah Al-Syumuni, hasyahnya as-sabban. Ya. Kata beliau, limusyabahati iyyaha fil ma'na, ini kan ucapannya Al-Syumuni. Kata Al-Syumuni, huruf-huruf ini, yaitu ma, la, lata, dan in, beramal seperti laisa, karena huruf-huruf itu menyerupai apa laisa dalam hal ma'na. Dijelaskan oleh as-sabban, ini maksud keserupaan dalam ma'na adalah an-nafyu, makna penafian. Ya. Sudah paham itu? Wal muthbitu li'amaliha 'amala laysa huwa al-istiqra. Wa tilka al-mushabaha 'illatu 'imali al-'arab iyyaha 'amala laysa. Dan yang menetapkan beramalnya huruf-huruf tersebut seperti amalannya laysa adalah istiqra, penelitian dari kalamul Arab. Wa tilka al-mushabaha, keserupaan tersebut dalam hal penafian adalah illah, sebab orang Arab mengamalkan huruf-huruf tersebut seperti amalannya laisa. Nah itu sirnya. Kenapa huruf-huruf tadi bisa beramal seperti amalannya laisa? Itu perlu difahami. Nanti ketika pada pembahasan berikutnya ada dia terbatalkan amalannya karena kemasukan in misalnya. Kenapa? Nah, akan dijawab. Ya, dengan jawaban yaitu keserupaan dengan innya sudah hilang. Kenapa? Karena keserupaan dengan laisa sudah hilang. Ya, karena sudah dimasukin. Ma baqa nafi. Belum kita baca ya. I'mala laisa u'milat maduna in ma baqa nafi wa tartibin zukin. Ya. I'mala laisa u'milat maduna in ma baqa nafi wa tartibin zukin. Asal kalimatnya bagaimana? U'milat gitu ya. U'milat ma duna in ma baqan nafi wa tartibin zukin i'mala laisa gitu. Ya. Diamalkan ma dalam keadaan kosong dari in, dalam keadaan tetap dia pada penafiannya atau bertetap dia ya dengan penafiannya, wa tartibin zukin, dan dengan urutan yang ulim, zukin ulim, urutan yang diketahui maksudnya isimnya dulu baru khabarnya. Nah itu i'mala laisa, maka diamalkan laisa. Jadi ma ya, diamalkan seperti amalannya laisa itu kan. U'milat ma i'mala laisa, itu i'mala sebagai orang sebagai maful mutlak. Ma diamalkan seperti amalannya laisa dalam keadaan tidak bersama in, dalam keadaan nafinya tetap tidak terbatalkan, dan dalam keadaan tartibin zukin. Ya, adanya tertib yang diketahui isim dulu kemudian khabarnya. Nah itu syarat teramalnya apa? Ma nafiyah hijaziyah. وسبق حرف جر أو ظرف أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء سبق مفعول به مقدم dari أجاز العلماء أجاز العلماء gitu. Para ulama membolehkan سبق حرف جر أو ظرف membolehkan untuk huruf jar ataupun dhorof mendahului. Ya, mendahului isimnya. Jar majrur yang merupakan ma'mulnya khobar boleh. Ya, mendahului isimnya. Tetap dia dalam kondisi ma' ini beramal. Contoh, ma bi anta ma'niyan. Ma bi anta ma'niyan. Aslinya apa? Ma anta ma'niyan bi. Tidaklah engkau memperhatikan urusanku. Bi di sini jar majrur. Dia adalah ma'mulnya khobar, ma'niyan. Ini tidak menghalangi amalannya mak. Sri Fahmi, sebelum kita masuk ke syarah. Tadi yang musyabbah, musyabbah itu yang diserupakan. Musyabbabi, sesuatu yang diserupakan dengannya. Musyabbabinya Laisa. Musyabbahnya mak dan teman-temannya itu. Taqaddama fi awali babi kana wa akhawatiha anna nawasikhul ibtida tanqasimu ila af'alin wa hurufin. Telah lewat di awal bab kana dan teman-temannya bahwasanya nawasikh penghapus-penghapus hukum mubtada itu terbagi kepada fi'il-fi'il dan huruf-huruf, ya kan? Sudah lewat. Ya. Nawasikh al-ibtida ada yang berupa fi'il, ada yang berupa huruf. Wa sabaqal kalamu 'ala kana wa khawatiha dan telah lewat pembahasan tentang kana dan teman-temannya. Wa hiya min al-af'ali nasikhah dan dia termasuk fi'il-fi'il yang nasikh. Wa sayatil kalamu 'alal baqi dan akan datang pembahasan tentang sisanya. Wa dzakara al-musannifu fi hadzal fasli min al-huruf an-nasikhati qisman ya'malu 'amala kana wa huwa ma wala wala ta wa in. Dan musannif menyebutkan pada fasl ini huruf-huruf ya, dari huruf-huruf yang memansuhkan ya, qisman yang mana ya, ya'malu kana wa huwa ma wala ta wala tu in. Dan musannif pada fasal ini menyebutkan di antara huruf-huruf yang nasikhah qisman, yaitu satu bagian yang dia beramal seperti amalannya kana, yaitu ma, la, lata dan in. Amma ma faluhu bani Tamim annaha la ta'malu syai'a. Adapun ma, maka di sisi lughahnya bani Tamim bahwasanya dia ma itu la ta'mal syai'ah, tidak beramal sama sekali. Tidak ada amalannya. Hanya ada apanya saja? Ya, maknanya saja nafi. Fataqulu ma Zaidun qa'im. Sehingga kau katakan, ma Zaidun qa'im. Zaid tidaklah sedang berdiri. I'rabnya manafiyah, tamimiyah. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Tidak mempengaruhi i'rabnya, ya mubtada dan khabar. Marfu'un bil ibtida. Maka Zaid dirafakan dengan ibtida. Tidak mempengaruhi Zaid dari ibtidaiyah. Wa qa'imun khabaruh. Kemudian qa'im khabarnya. Wa la amala lima fi syai'in minhuma. Dan tidak ada amalan bagi ma pada satu pun dari mubtada khabar. Wa lidhalika li'anna ma harfun la yakhtas lidukhuluhi ala al-ismi. Wa dhalika. Kenapa mereka Banu Tamim tidak mengamalkan ma ini? Ya. Alasannya adalah li'anna ma harfun la yakhtas. Karena ma ini adalah huruf yang waru mukhtas, tidak dikhususkan untuk fi'il saja ataupun huruf saja. Bagaimana kaidah umumnya? Kalau ada huruf yang dia khusus, dikhususkan untuk fi'il atau untuk isim, maka dia ghalibnya beramal. Dan kalau ada huruf yang dia bisa masuk kepada fi'il dan isim, ghalibnya apa? Ya, musyarak, yaitu tidak beramal. Lidukhulihi 'alal ismi, karena dia ma bisa masuk kepada isim, ma Zaidun qa'im juga 'alal fi'li, ma yaqumu Zaidun. Wa ma la yahtassu fa haqqu an la ya'mal, dan juga apa yang dia tidak dikhususkan. Nih. Wa ma la yahtassu, saya ulangi. Wa ma la yahtassu fa haqqu an la ya'mal, dan huruf yang ghairu mukhtas tidak dikhususkan dalam penggunaan, maka dia tidak beramal. Itu umumnya demikian umumnya. Wa lughatu ahli al-Hijaz, dengan lughahnya ahli al-Hijaz. I'maluha ka'amali laysa, adalah mengamalkan ma seperti amalannya laisa, li syabahiha biha atau li syibhiha biha fi anna li nafsil hali 'inda al-itlaq. Juga punya alasan juga orang Hijaz yang mengamalkan ma. Ya. Ahli Hijaz mengamalkan ma seperti amalannya laisa meskipun dia huruf yang musyarak, huruf mukhtas. Kenapa? li syibhiha biha atau li syabahiha biha fi annaha li nafyil hal 'inda al-itlaq, karena dia itu apa ma itu menyerupai laisa dari sisi bahwasannya dia ma li nafyil hal, untuk menafikan al-hal, kejadian di waktu sekarang, 'inda al-itlaq, ketika dimutlakan, sebagaimana itu yang ditunjukkan oleh laisa, penafian di waktu sekarang 'inda al-itlaq. Nah, fayarfa'una biha al-isma wa yansibuna biha al-khabar, maka sehingga mereka orang Hijaz merafakkan ya dengan ma ini isim dan menasobkan dengan ma ini khabar. Contoh ma zaidun qa'iman ya dengan lugha ini ya Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala ma hadha bashara, ma nafiyah hijaziyah. Hadha isim syara abni ala sukun fi ma'al rafin apa ismuha ya bashara khabaruha. Wa qala ta'ala ma hunna ummahatihim, ini lebih jelas lagi. Wa qala syair abna'uha mutakannifuna abahum abahumu haniqu suduri wa ma humu auladha, anak-anaknya mutakannifuna abahum, mengelilingi mengerumuni bapak mereka. Ya, ini maksud dengan di sini abna'uha rijal al-katibah, ya, pasukan prajurit yang mereka mengelilingi abahum, maksudnya pemimpinnya, pamanannya, haniqu sudur, haniqu itu ghaiz, marah, haniqu sudur, dalam keadaan dada-dada mereka dipenuhi dengan kemarahan. Wama humu auladaha, ya ini sih wama humu auladaha, dan mereka bukan anak-anak wanita itu, auladaha di sini wama humu auladaha, ya. Lakin la ta'mal indahum illa bi syaratin sittatin. Sittatin arabnya sebagai apa? Sifat ditakwil dengan apa? Ya, bi syurutin ma'dudatin bi sittah. Ya. Dzakara al-musannif minha arba'ah. Hayalah di ayat saja dia. Ma tidak beramal di sisi mereka ahlul jaz kecuali dengan 6 syarat yang disebutkan oleh musannif, di antaranya 4. Ya, itu yang pertama, alla yuzada ba'daha in fa in zidat batala 'amaluha. Syarat yang pertama agar tidak ditambahkan setelah ma'in. Kalau ditambahkan setelah ma'in, maka batallah amalannya. Nah ini, lihat catatan yang nomor 3. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Iza kanat ma'al hijaziyah ta'amalu amala laysa, fanaqdu amaliha bi'in az-za'idah sababuhu. Apabila ma'al hijaziyah beramal seperti amalannya laysa, maka dibatalkannya amalannya ma'al itu dengan in za'idah. Sebabnya adalah bahwasanya in za'idah la ta'ti, tidak boleh datang, tidak bisa datang selain laisa sama sekali. Fa idza u'milat al-matluha bi'in, apabila di'umilat ma', diamalkan ma' yang diikuti oleh in az-za'idah, imtana tashbihuha bilaisa, terhalang keserupaannya dia dengan laisa. Fa idza u'milat ma' al-matluha bi'in, apabila diamalkan ma' yang diikuti oleh in az-za'idah, ini akhirnya fa imtana tashbihuha bilaisa, hilang keserupaannya dengan laisa gitu kalau diamalkan. Sehingga kalau diamalkan ya, kenapa? Karena asalnya laisa itu tidak boleh diikuti oleh in. Sehingga ma pun kalau mau dia beramal seperti laisa, jangan ada innya. Kalau seandainya ma tetap diamalkan ada innya, itu sudah hilang itu keserupaannya dengan laisa. Apa yang membuat dia beramal lagi? Enggak ada kan. Enggak boleh disupakan dengan laisa. Kalau enggak disupakan dengan laisa, beramal enggak? Ya enggak. Gitu. Nah itu. Kemudian. Nahu ma'in zaidun qa'imun. Ya makna fiyah. Mulghah dia enggak diamalkan. In za'idah. Litaukid. Zaidun mubtada qa'imun khobar. Birafi qa'im. Dengan merafakan qa'im. Wala yajuzu nasbuh. Tidak boleh dinasobkan qa'iman. Wajaza dzalika ba'dhum, meskipun sebagian membolehkan seperti Ya'qub bin Sikit. Ya. Nah, sebenarnya kita perlu baca juga ini. Ya. Hadza Ya'qub bin Sikit. Mana raf ini? Antuk jadinya. Ya'qub bin Sikit membolehkan beramalnya ma seperti amalannya laisa ma ziyadati in ba'daha, meskipun bersamaan dengan adanya in zaidah setelahnya. Perdalil dengan ucapan penyair, Bani Hudana ma'in antum zahaba walau sorifa walakin antumul khazas. Sudah pernah kita lewatkan juga ini kan. Yang kakib, wahai anak keturunan Hudana. Nah, kebilas ini ya. Ma'in antum zahaba. Kalian ini bukanlah emas, bukan pula perak. Hanyalah kalian ini tembikar. Ya, ini lagi apa? Mengolok ya, lagi hijau. Di sini diamalkan enggak? Diamalkan. Ma'in antum zahaba. Wa za'ama anna riwayah beliau Ya'qub ibn Sikit menyangka bahwasanya riwayat datang dengan menasabkan zahaba. Dan bahwasanya ma'nafiyah antum isminya zahaban khabarnya. Jumhur ulama berpandangan lain. Ya. Yarona ma'in antum zahabun rofa. Jumhur berpendapat rofa. Zahabun. Zahabu. Dengan ihmal ma'. Wa ma taslimi sihat riwayah bin nasab. Kalaupun kita terima sahihnya riwayat dengan nasab, fa inna la nusallim anna in zaidah, maka kita tidak terima kalau innya dijadikan zaidah. Walakinnaha nafiyah muakkidah li nafi ma, tapi innya di situ in nafiyah yang mentaukid ma nafiyah. Nah, itu. Sehingga kalau antum dapati ada mas tanya in kemudian ramal, maka innya dibawa kepada in apa? Taukidiyah, taukid. Asani syarat yang kedua, alla yantaqidu an-nafyu bi'illa, agar penafiannya tidak terbatalkan dengan illa. Ini kan disebutkan oleh al-musannif, ya kan? Ma baqa an-nafyi, ya kan? Kalau tadi syarat yang pertama ma duna in, yang kedua ma baqa an-nafyi, yaitu maksudnya agar penafiannya tidak terbatalkan dengan illa. Contoh ma zaidun illa qa'imun. Zaid berdiri enggak? Berdiri terus malah. Iya kan? Tadinya kan ma zaidun qa'im. Ma zaidun qa'iman. Zaid berdiri enggak ini? Tidak. Dikasih illa. Ma zaidun illa qa'im. Berdiri enggak jadi? Ya berdiri. Tidaklah Zaid kecuali dia dalam keadaan apa? Berdiri. Ini malah dihasr. Iya kan? Ya. Al-qiyam pada Zaid. Ya. Sudah lewat ya. Wa ma muhammadun illa rasulun hasr. Sama dengan inna zaidun qa'im. Berarti di sini terbatalkan penafiannya ma dengan illa. Fala yajuzu nasbu qa'im, sehingga tidak boleh menasabkan qa'im. Contoh yang lain ucapan Allah, ma antum illa basyarum mithluna. Ma antum illa basyarum mithluna. Wa qawlihi wa ma ana illa nadhir, khilafan liman ajaza, berbeda hanya dengan mereka yang membolehkannya. Ini juga bagus kalau kita baca panjang. Baca cepat. Perhatikan ya. Cantik, ngantuk. Aib kalau ngantuk. Allah yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrurin. Mana catatan kaki tadi? Nomor 2 ya. Zahaba Yunus ibnu Habib Syekhi Sibawai wa tabi'ahu Asy-Syalaubin ila annahu yajuzu i'malu ma'amala laysa ma'antiqadi nafi khabari bi'illa. وقد استدل على ذلك بقول الشاعر يونس ابن حبيب شيخ سيبوي ya berpendapat, dan pendapatnya diikuti oleh Asy-Syalaubin, berpendapat kepada bahwasanya boleh mengamalkan ma seperti amalannya laisa, meskipun penafiannya terbatalkan, penafian khabarnya terbatalkan dengan illa. Mereka berdalil dengan ucapan penyair, wa madahru illa man janunan bi ahlihi wa mausahibul hajati illa mu'adzaba. Ini pun sudah kita lewatkan ya, di kawakib ya. Itu dihafalkan yang berulang-ulang, baik itu. Insyaallah nanti merojak ini kita. Ya. Tidaklah masa itu, melainkan man janunan bi ahli, diputar bagi penduduknya. Ya. Terus berputar. Fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba. Tidaklah ada seorang yang dia memiliki hajat, banyak kebutuhan, melainkan dia akan tersiksa dengan sebab banyaknya kebutuhan itu. Mu'adzaba diamalkan la illa. Tapi ada bantahannya lagi nanti. Fa za'ama anna manafiyah. Beliau menyangka, Yunus ataupun yang mengikutinya menyangka bahwasanya ma'nafiyah. Kemudian dahar isimnya, man janun khabarnya. Mulinu anna ma fi syatri tsani nafiyah kadzalik, kemudian ma pada potongan bait yang kedua itu nafiyah juga katanya. Wa sahibul hajat isimnya. illa man januna illa mu'azzaba. Wa mu'azzaba khabarnya. Wa biqawli syair dan juga dengan ucapan penyair. Wa mahaqqul ladzi ya'tu nahara wa yasriqu laila illa nakala. Tidak ada hak orang yang suka berbuat kerusakan di siang hari dan mencuri di malam hari kecuali azab. Nakal azab. Fama nafiyah, maka maknya nafiyah. Hak isimnya nakal khabarnya katanya. Dan telah datang dalam kondisi mansub. Ya, padahal dia didahului oleh illa. Illa nakala. Bagaimana jumhur ketika mendapati syawahid seperti ini? Wa jumhurul basriin la yaqbaluna dalalata hadhihi syawahid. Tayawilunaha. Sedangkan jumhur orang Basrah tidak menerima pendalilan dengan syahid ini. Dan menakwilnya. Amimma awalu bihil bait al-awwal anna man janunan maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf. Di antara takwil mereka terhadap bait yang pertama adalah bahwasanya man janun itu maf'ul bi bagi fi'il yang mahdhuf, takdirnya wa madhru illa yushbihu man januna. Tidaklah masa itu kecuali seperti atau menyerupai roda. Wa jumlatul fi'li wa fa'iluh, kemudian jumlah fi'il dan fa'ilnya pada mahalnya rafa khobar mubtada, adarnya mubtada. Demikian pula mu'azzaba pada syatr potongan bait yang kedua. Ya, ini takdirnya wa ma suhibul hajati ila yushbihu mu'azzaba. Tidaklah seorang yang memiliki banyak kebutuhan ini di dunia ini ila yushbihu mu'azzaba, melainkan keadaan seperti orang yang tersiksa. Wa ba'duhum yaqul, yang lain mengira dengan sisi Arab yang lain yaitu manjanun maf'ul mutlaq. Dari fi'il yang mahdhuf. Dengan menakdirkan mudhaf. Mu'azzaba wa mu'azzaba laisa ismu maf'ul, dan dia mu'azzab bukan isim maf'ul katanya. Ya, karena dia maf'ul mutlak. Itu masdar mim. Ya, di mana ta'zib? Di mana ta'zib? Wa huwa aydan maf'ul mutlak li fi'il mahdhuf wa nakala fil bait tsani ismu masar, ismu masar. Fa huwa kadhalik maf'ul mutlak li fi'il mahdhuf. Taqdiru madharu illa yaduru dawran dawarani man janun itu. Yaduru dawarani man janun, tidaklah masa melainkan dia berputar seperti perputaran roda. Maf'ul mutlak dia dengan menakdirkan mudhaf yaitu dawaran. Ya. Manjanun atau naibnya maf'ul mutlak yang mudhaf itu. Wa masahibul hajati illa yu'adzab mu'adzaba. Ya. Itu. Al-Thalith. Hah? Yang sahih mana katanya? Hah? Yang itu terserah. Sahih pendapat yang mana? Mananya enggak jauh sama mananya. Nah, nomor orang Basrah bagus juga. Ya. Enak kita sudah ada asalnya, pegangannya gitu. Kalau berpendapat ini kadang itu jadi bingung kadang. Tapi kalau kita menetap di satu pendapat, mazhab Basrah aja sudah. Dalam masalah ini misalkan, sudah ditetapi. Berarti kalau ada yang itu ditakwil, sudah selesai. Yang mudah aja lah kalau mazhab Arab sih. Iya kan? Selama maknanya enggak berubah. Cari yang paling mudah selama maknanya enggak beda. Yang paling mudah beramal ya boleh. Ya, menurut pendapat yang lain. Apalagi ada syahidnya di sini. Kemudian syarat yang ketiga, alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrurin. Fa in taqaddama wajaba raf'uhu nahu ma qa'imun zaidun fala taqulu ma qa'iman zaidun fi dhalika khilaf. Ini juga syarat yang ketiga disebutkan. وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. Syarat yang ketiga, agar khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ya, khabarnya ma tidak boleh mendahului isimnya. Wahuwa ghairu dhorfin wala jarin wa majrur, dalam kondisi khabarnya selain dhorf dan jar majrur. Fa in taqaddama wajaba raf'uh, adapun kalau mendahului khabarnya dari isimnya maka wajib untuk khabarnya dirafakan. Ma qa'imun zaidun. Ma qa'imun zaidun. Enggak beramal. Ya. Fala taqulu ma qa'iman zaidun, tidak boleh dikatakan ma qa'iman zaidun, fi dzalika khilaf, dalam masalah ini pun ada khilaf. Dhahaba ba'du nuhayl annahu yajuz i'malu ma i'mala laysa ma taqaddum khabariha 'ala isbiha wa istadala 'ala dzalika bi qawli Farazdaq. Sebagian ahli nahwu yang membolehkan beramalnya ma meskipun isimnya didahulukan dari isimnya, khabarnya didahulukan dari isimnya. Mereka berdalil dengan ucapannya Farazdaq, فاصفه قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما لات وإذ ما مثلهم بشر tadinya وإذ ما apa basharun mithlahum gitu dikarenakan tidak ada bashar makhluk manusia semisal mereka. Ya, mereka mengatakan mana fiha amal beramal supaya amalnya laisa. Ya. Allah ya Allah. Ah, seperti biasa jumhur menolak. Wal jumhur ya bauna zalik. Jumhur tidak menerima, tidak terima dengan pendalilan tersebut. Wala yuqirruna hadzal syusyad dan tidak membenarkan pendalilan tersebut. Walahum firad ala hadzal bait thalathat awjuh. Untuk membantah ihtijaj dengan ucapan Farazdaq ini mereka mendatangkan tiga dalil. Yang pertama inkaru anna riwayah bi nasbi mithl. Insyaallah nanti kita merujuk ini. Catatan kaki. Inkaru anna riwayah bi nasbi mithl. Mengingkari riwayat yang datang dengan menasbi mithl. Jadi riwayatnya rafa gitu. Yaitu dikatakan apa? Idma mithluhum basyaru, tidak beramal. Fali riwayah indahum bi raf'ihi ala annahu khabar muqaddam wa basyar mubtada wa akhar. Kemudian yang kedua, annahu ala fardhi taslimi nasbin nasbi mithl fa inna syai'an qad akhta fi hadza. Anggap saja kita terima datangnya riwayat tersebut dalam kondisi menasabkan mithl, maka si penyair ini telah salah dalam bait syair ini. Wasirru fi dzalika al-khata annahu tamimi. Rahasia kesalahannya adalah bahwa saya penyair itu tamimi. Tamimi. Kita tahu kenapa dia tamimi apa? Emak ya tidak beramal. Ya, wa arada an yatakallam bi lughati ahli al-Hijaz. Si pembicaranya ini tamimi, cuma ingin menggunakan bahasa ahli al-Hijaz. Tamimi bagaimana pendapatnya tidak mengamalkan, cuma kepengen sekali-kali menggunakan bahasanya orang Hijaz gitu. Jadi keliru. Wa arada an yatakallam bi lughati ahli al-Hijaz falam ya'rif annahum la dalam kondisi mereka enggak faqih gitu lughahnya al-Hijaz ini. Falam ya'rif anna ataupun dia tidak mengetahui Farazdaq ini tentang bahwasanya mereka lughahnya al-Hijaz la yu'miluna ma tidak mengamalkan ma idza taqaddama al-khabar 'ala al-ismi apabila khabarnya didahulukan dari isimnya. Fala 'allahu wujida khabar laisa qad ja'a mutaqaddima 'ala ismiha fatawahhama anna ma likaunihi bi ma'na laisa tu'ta hukmuha wa lam yaltafat ila anna ma far'un an laisa fil fi'li wa anna al far' laisa fi quwwati al asl. Alam seperti itu yang kedua. Wa salis yang ketiga salamna an riwayah kama yadhkurun wa anna syair lam yukhti. Ya, insyaallah. Kuat juga hujahnya. Kalau kita terima bahwa riwayatnya memang demikian dari sananya dan dianggap bahwasanya penyair enggak salah. Benar. Walakinna la nusallim anna mithla mansub, tapi kita tidak terima kalau mithla itu mansub. Kalau huwa mabni, akan dia mabni alal fath dan fathah. Iya. Fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Pada mahalnya rafa khabar muqaddam. Banyak sekali ya jumhur ini hujannya. Pada mahalnya rafa khabar muqaddam. Wa bashar mubtada muakhir. Kenapa misal dimabnikan? Ini faedah tambahan. Faedah tambahan. Li'anna iktasabatil bina'a minal mudhafilah. Karena dia misal itu menghasilkan mabni karena sebab diidhafahkan kepada yang mabni. Seperti itu kan mu'annas, ta'nis, tazkir juga karena dihasilkan dengan sebab idhafah kepada mu'annas dan munakar. Iya kan? Wajaza dhalika al-bina' walam yajib. Dan boleh ketika itu untuk mabni, tidak wajib. Di antara syahidnya yang mendukung ucapan ini adalah ucapan Allah SWT. Innahu lahakum mithla. Lahakum mithla ma'antum ma'annakum tantiqun. Hal itu mithla. I'rabnya apa? Mithla. Sifat dari hak. Mabni fathah pada mahalnya rafa. Kenapa mabni? Karena mithla diidhafahkan kepada ma dan ma mabni. Sehingga sudah kita pernah singgung juga yang sebelumnya. Wa mithlu madza boleh mithla kata al-Hudhari mabni bahkan. Ya. Wa mithla madza ba'da masifami au mani dalam tulgha fil kalami. Ya. Itu jumhur. Kemudian masalah tadi. Asalnya sudah selesai belum? فإن كان ظرفا أو جارا أو مجرورا فقدمته. Ya. Tadi yang keliru, bukan makmulnya, khabarnya ya. Tadi wasabqa harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Maknanya para ulama membolehkan didahulukannya ya harf ya khabar yang berupa huruf jar ataupun dharf dalam keadaan tetap mengamalkan maknya. Ya, ini bahasanya. Fa in kana dharfan aw jaran wa majruran faqaddamta. Adapun kalau khabarnya ma itu dharf atau jar majrur, maka boleh bagimu untuk mendahulukannya dan tetap mengamal faqaddamta. Belum dibahas pengamalannya. Faqaddamta, maka silakan kau dahulukan. Ma fid dari Zaidun. I'rabnya nanti ada khilaf ya. Wa ma indaka amrun. Boleh didahulukan. Fakhtalafa an-nas fi ma hina idin. Nah, ketika itu manusia berselisih pada maknya. Hal hiya amilah amla? Apakah dia beramal atau tidak? Nah itu. Jadi paham enggak? Jadi kalau khabarnya ma nafi hijaziyah ini berupa apa? Dzaraf ataupun jar majrur yang didahulukan, maka i'rabnya ada khilaf. Ataupun maknya ada khilaf di situ, apakah dia amilah atau tidak diamalkan mulwah. Faman ja'alaha amilah qala, mereka yang menjadikan bahwasanya mak di situ beramal, maka dia berkata inna dzaraf wal jar wal majrur fi mawdhi' nasbin biha. Sesungguhnya dzaraf dan jar majrur pada mahalnya nasab dinasabkan oleh ma. Dan barang siapa yang tidak lagi mengamalkan ma ya, maka dia berkata innahuma fi mawdhi' rafin ala annahuma khabarani lil mubtada alladhi ba'dahuma. Ya, itu bahwasanya dzaraf dan jar majrur itu pada mawdhi'nya rafa' sebagai dua khabar bagi mubtada yang setelahnya. Wa hadza thani wa dhahiru kalamil musannif. Yang kedua inilah yang tampak dari pendapatnya al-musannif. Mengamalkan atau tidak? Ya tidak, itu yang tampak katanya. Wasabqa harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama, membolehkan. Ya. Fa innahu syarata fi i'maliha, karena beliau musannif mempersyaratkan untuk beramalnya ma an yakuna al-mubtada wal khabar ba'da ma'ala tertibil ladhi zukin. Nah, lihat. Karena beliau, al-musannif mempersyaratkan untuk beramalnya ma' agar mubtada dan khobar yang datang setelah ma' ala tertibil ladhi zukin. Sesuai dengan urutannya maklum. Zukin maklum. Apa urutnya maklum? Ya isimnya dulu, isi baru khobarnya. Wa hadha huwal muradu biqaulih. Inilah yang dimaukan dengan ucapannya. Wa tertibin zukin. Ay ulim. Wa ya'ni bihi, yang beliau maksudkan dengannya adalah an yakuna al-mubtada muqaddaman wal khabar muakhara, agar mubtadanya didahulukan dan khabarnya diakhirkan. Wa muqtadah, konsekuensinya adalah annahu mata taqaddama al-khabar la ta'mal ma syai'a, kapan saja khabarnya didahulukan, apakah bentuknya apa dzaraf sibu jumlah atau mufrad atau jumlah, la ta'mal ma syai'a, maka ma tidak beramal sama sekali. Sawa'un kana al-khabaru dharfa, apakah khabarnya dharf atau jar majrur atau selain itu. Waqad sarraha bihadza fi ghairi hadzal kitab, dan beliau mentasrih menegaskan pendapat ini di selain kitab ini. Cukup dulu insyaallah, kita lanjutkan nanti kita merujuk catatan yang ini di merujuk ya. Insyaallah kita tanyakan. Ya, pertanyaan di gantianlah sekitar dari kanan, dari kanannya muntar ganti i'rab dari belakang. Dari kanan dari belakang. Biar kebagian di belakang i'rab ya. Mungkin kadang diacak lah. Ya. Jangan ini kebagian i'rab terus. Nanti kita usahakan yang lain kebagian i'rab. Ya. Diacak enggak apa-apa, guys. Ya. Setuju enggak? Ya. Ya. Nanti kalau yang enggak biasa i'rab, wah, kalau bagian ini nomor 5 ini kapan i'rab is 5 aja. Ya i'rab aja. Ya. Ini aja. Ya. Ya cukup, subhanallah, bihamdik, syurullahi lalai lantar, syafirullah, syurullahi lalai lantar, syurullahi lalai lantar, syurullahi lalai lantar.